Sofia. Naflan. Fayahillu lahu an ya'mura ghairahu bima la ya'mal. Wa yajibu 'ala al-ma'murin 'ala al-ma'murin 'ala al-ma'muri imtithalu amrihi am yahillu lahu al-ihtijaju 'alaihi bi 'adami amalihi thumma la ya'malu tabaan terkadang seseorang mengetahui segala sesuatu mengetahui sesuatu satu perkara memerintahkannya gitu aja nggak apa-apa, nggak usah berikan memerintahkannya kepada selain orang lain dalam keadaan dirinya tidak beramal, tidak mengamalkannya. Sama saja apakah perkara itu wajib, sama saja apakah perkara itu wajib atau sunnah. Apakah halal baginya? Boleh baginya untuk dia memerintahkan selainnya, orang lain gitu, orang lain dengan apa-apa yang dia tidak awal, dan boleh dan apakah wajib kepada orang diperintah untuk melaksanakan perintahnya, ataukah boleh bagi orang diperintah ini untuk membantah ihtijaj alaih. Tidak mengamalkannya. Kemudian dia tidak beramal, tidak mengerjakan apa yang dia perintah, apa yang orang tadi perintahkan, karena mengikuti hal itu, mengikuti apa? Mengikuti orang tadi tidak mengamalkan. Qad ya'lamul insanu syai'an. Insanu syai'an. Nah, qad di sini masuk fil mudhari' bermakna apa? Taqlil. Wa ya'maru bihi ghairahu. Ghairahu apa Luqman? Nah, fa'ilnya? Jawazan takdir huwa kembali ke? Nah. Wahuwa nafsuhu. Nafsuhu. Badal. Wahuwa nafsu. Taukit apa? Taukit makna. Maknawi. La ya'maluhu. Sawa'un kana fardan. Fardan. Khobar kan isimnya domir mustatir dua kembali ke nafsu, nah, ke syai'an tadi, sesuatu tadi. Sama saja apakah sesuatu itu wajib ataukah sunnah. Fal yahillu lahu an ya'mura ghairahu. Nah, an ya'mura Kobar apa? Kobar an. Ya murah. Usman. Atau. Ndi wane. Orang wane kok. Wayak murah. Endi to? Oh, ngisore, Mas. Wis lewat kuwi. Fal yahilu lahu an ya'mura. Bawahnya itu lho. Ya'mura baiklah. Ya'mura. Mansub kenapa? An. Iya, bukan ana ini ya, afana. Bukan mukhaffafah juga. Kalau mukhaffafah itu didahului dengan alima atau dhanna. Baik. Ghairahu wa Usman. Maf'ul bihi. Wa hal yajibu 'alal ma'muri imtisalu? Panabila. Rafa sebagai apa? Apakah wajib atas orang yang diperintah mengerjakan perintahnya orang tadi? Obat dari? Obat makmuri berarti mubtada. Alal makmuri ya huruf dia. Yajibu ada fa, ada fi'il. Belum ada fa'ilnya kan? Wahal yajibu alal makmuri intisalu. Berarti intisalu sebagai fa'il dari yajib. Wajib, wajib apa? Mengucapkan. Yang pertama mengetahui fa'il itu ya apa? Siapa? Wajib, wajib apa? Ja'a Zaidun. Siapa yang datang? Zaidun, fa'ilnya. Kalau cuma Ja'a Zaidun ya gampang ya. Ya fa'ilnya mesti Zaidun. Tapi ini adanya ada apa? Ada jar majrur ya. Ini sepertinya perlu kejelian. Wal yajibu 'alal ma'muri imtisalu. Imtisalu fa'il dari yajibu. Amrihi. Amrihi ya fana. Wazam. Maf'ul bih majrur. Oh. Amrihi majrur kok maf'ul bih. Maf'ul bih itu nasab. Mudhafun ilaih. Ahsanta. Wah. Jangan ragu dan bimbang. Intisal amrihi jelas. Mudhafun ilaih ya. Jangan sekali-kali majrur dijawab maf'ul bih. Am yahillu lahu, walau majrur itu bisa mudhof ilaih, kemasukan huruf jar, si apa, tapi, itu saja. Am yahillu lahu ihtijaju. Ihtijaju apa Sofia? Fa'il dari? Yahillu. Taba'an lidhalika. Wah, Luqman. Maf'ul bih. Karena mengikuti. Karena itu apa? Apa lihat aja deh. Nah. Gerak. Aba Luqman. Aba Luqman. Hadaba bisolihi hada amroni. Hadaba huna. Hah? Huna. Huna amroni. Oh. Jauh banget. Hadal ma'una kan ya berita tulisannya. Huna amrani. Al-amrul awalu. Hadal ladhi yadu ila khairi. Wawa la yaf'aluhu. Nakulu lahu. Qala Allah Azza wa Ya ayyuhal ladhina amanu. Bima takulu nama la taf'alun. Kaburu matan indaul antakulu ma la taf'alun. Oke. Maka dijawab mereka yang mulia dengan perkataannya. Dengan dua perkara. Huna. Di sini ada dua masalah. Kedua perkara. Yang pertama, ini orang yang mengajak kepada kebaikan dan dia tidak dalam keadaan dia tidak melakukannya, kami katakan kepadanya sebagaimana firman Allah Taala. Mana sebagaimana? Ada sebagaimana? Kami katakan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman. Kalau kama kola lah itu sebagaimana. Kalau enggak ada kama ya enggak. Ada sebagaimana. Kalau kamu beriman, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu katakan? Kalian, ya, kalian. Kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian mengerjakan? Kemarahan yang kemurkaan yang besar. Sangat besar kemurkaan. Yang kemurkaan di sisi Allah Taala. Apa yang kamu katakan? Mana apanya? Antaku. Kalian mengucapkan. Apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Nah, guna amroni, amroni. Amroni. Rofa nasab jar. Rofa. Kenapa? Obat. Obat apa? Obat kana, obat inna, obat laisa. Obat mubtada. Nah, mubtadanya huna. Masih ragu-ragu itu kenapa? Huna isim isyarah, ma'rifat. Ya. Di sini ada dua perkara. Tanda rofaknya apa, amroni? Kenapa dengan alif? Nunnya apa? Al-amrul awal. Al-amru. Pada dari amroni. Hadha alladhi yadu ilal khairi. Wahuwa la yaf'uluhu. Wahuwa la yaf'aluhu. Naqulu lahu. Qala Allah ta'ala. Ya ayyuhal ladhina amanu. Lima takuluna ma la taf'alun. Kabura maktan. Maktan. Makan sebagai apa? Sangat besar. Apa? Kegiatan yes, kan yes. Apa Abdullah itu? Kala Syekh Muhammad bin Sulaiman, wa ana a'jabu kaifa rajulun yu'minu bi anna hadha wa al-haqqu wa yu'minu bi anna at-ta'abbuda lillahi bihi yuqarribuhu ilayhi wa yu'minu bi annahu 'abdun lillahi thumma la yaf'alu fa hadha shay'un yu'jibu lahu wa yadullu 'ala hadha shay'un fa hadha shay'un yu'jibu ya jibulahu wa dulu ala safari wa annahu muhittun muhittut taubihi mahattu wa annahu mahattut taubihi wa laumi liqouli ta'ala lima taquluna ma la taf'alun maka dan aku menjawab bagaimana kok menjawab dan aku bukan ajab heran. Nah aku heran dan aku heran bagaimana laki-laki seorang yang beriman bahwasanya ini adalah kebenaran dan dia beriman bahwasanya tak beribadah kepada Allah itu akan mendekatkannya kepadanya. Mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, gitu. Kalau nya semua bingung. Dan dia beriman bahwasanya dia adalah seorang hamba bagi Allah. Kemudian dia tidak mengamalkannya. Maka ini adalah sesuatu yang mengherankan bagi Yukjabu ya, mungkin dimajukan. Dan ini adalah sesuatu yang menjadikan keheranan kakinya dan menunjukkan atas rendah safar dungu dan bahwasanya dia adalah mahattatul qitar apa stasiun Mahat itu tempat turun. mahathah, terminal, halte, tempat turun dari hathah, berarti ya dia merupakan tempat, menjadi tempat apa? Dijelekkan, dicela, tempat celaan. Sebagaimana firman Allah Taala berdasarkan mengapa kalian tidak mengerjakan apa yang kalian mengapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak kabur amaksan dari mahatul taubi wallahu baik ana a'jabu a'jabu mana fa'ilnya a'jabu kaifa rajulun yu'minu bi anna hadha huwal haqqu haqqu apa sebagai apa bisa sebagai khabar an khabar anna isimnya mana nah, isimnya hadha hadha wa badal wa dhamir qasr misalkan antara mubtada antara khobar dan apa? Naat. Kalau tidak ada alif lam kan akan tersamar antara khobar dan naatnya. Sama-sama ma'rifat. Maka diberi dhamir huwa. Dhamir fasl. Baik. Wa yu'minu bi anna ta'abbuda lillahi bihi yuqarribuhu ilaihi. Mana isim ana mana khobarnya? Ta'abbuda khabarnya jumlah yuqarribu ilaihi wa yu'minu bi annahu abdun lillah abdun rafa' sebagai apa khabar dari anna isimnya isimnya mana dia tahu takonnya abdun jadi khabar siapa nanti jawab isimnya bi annahu abdun ini loh abdun khabar anna sudah benar lah isimnya mana Domir ha ahsan. Nah. Fahada syai'un. Syai'un. Iya, syai'un artinya sesuatu. Yang ditanyakan bukan artinya. Yang ditanyakan kedudukan kalimat. Khobar. Mubtada'nya. Hada. Jumlah. Yuk jabulahu sebagai apa ya khana? Jumlah setelah nakirah. Sebagai apa jumlah setelah nakirah? Jumlah setelah nakirah itu sebagai naat, sifat. Kalau jumlah setelah ma'rifat sebagai hal. Wa yadullu ala safahi wa annahu mahattatut taubihi mahattut mahattu khabar anna biqauli ta'ala lima takuluna mala taf'alu raya bisa anakulu lihada rajuli anta atimun bitarkikal amali amala bima alimta wa bima tad'u ilaihi walau bada'ta di nafsika lakina dhalika lakana dhalika minal akli minal akli kalau ukul itu ada wawunya sama minal akli wal mati nah maka kami katakan dengan kepada laki-laki ini laki-laki yang mana laki-laki yang memerintahkan tapi tidak beramal engkau seorang yang berdosa engkau berdosa dengan sebab meninggalkan engkau dengan sebab engkau meninggalkan amal dengan apa yang telah engkau ketahui dan dengan apa yang telah engkau bukan telah dengan apa yang engkau menyeru kepadanya seandainya engkau memulai dengan dirimu. Niscaya hal itu termasuk akal dan hikmah. Artinya termasuk orang yang berakal memulai untuk dengan dirinya dan merupakan hikmah dalam berdakwah, ya, mengamalkan terlebih dahulu. Baik, fa naqulu li hadzal rajuli ar-rajuli. Hadza itu ma'rifat. Setelah isim isyarah ma'rifat alif lam. Sebagai apa? Sebagai badal. Kalau ada kalau mau jadikan khobar, tambahkan domir. Hadza huwa ar-rajulu. Nah, karena kan tersamar. Anta asimun, asimun. Khobar mubtada. Mubtadanya anta. Amir an. Bitarkikal amala, al amala. Maf'ul bihi. Dari mana? Amilnya mana? Tark. Nah, tark di sini masdar. Masdar beramal seperti amalan fi'ilnya. Ya. Tarkika al-amala. Di sini tark itu masdar. Dhamir kaf itu mudhof ilai. Idhofatul masdar ila fa'ilihi. Idhofahnya masdar kepada fa'ilnya. Jadi kafnya itu secara lafad dia sebagai mudhof ilai. Secara makna dia adalah fa'il. Dengan engkau meninggalkan amal. Bima alim ta ba bima ta da'u ilahi walau badak tabi nafsika. Nah. Bagaimana dari mana isim karena mana khabarnya? Isimnya dalika, khabarnya sirma jurur ya, minal akli. Alam taib, alam lutani. Ikro. La yasihhu. La yasihhu. La. An yahtaj. Yahtaj. Ala hada rajuli. Rajuli. Ala hada rajuli. Bibiti. Wa idha amruhu. Amaruhu. Wa idha amaruhu. Bi khairi. Bi khairin. Wajaba. Bi khairin wajaba alaihi al-qubul. Qabulu. Al-qubul. Yajibu an yak. Balal haqqa. Yajibu an yubakla. Yakbala. Yajibu an yakbala haqqa min kuli min. Min kulli man. Man. Qala bihi. Wala ya'nafu min. Ya'nafu min al-ilmi. Pun perkara yang kedua dinisbahkan kepada orang yang diperintah, dinisbahkan kepada orang yang diperintah bahwasanya tidak boleh dia yang saja menolak berhujah atas orang ini dengan perbuatannya, berhujah atas orang dengan perbuatannya, dan apabila dia merintahkan dengan kebaikan maka wajib atasnya menerima, dan wajib atasnya menerima kebenaran dari setiap orang yang mengucapkannya. Walai dan tidak boleh dia yang mengendahkan ilmu. Ya'naf minal ilmi. Apa ya'naf? Sofia. Al-amr tsani binisbati lil ma'mur fa innahu la yasihhu law an yahtajja ala hadha ar-rajul bi fi'li fa idza amara bi khairin wajaba alayhi al-qabulu. Qabulu. Fa'il dari wajaba. Yajibu an yaqbala al-haqqa. Mana fa'ilnya yajibu? Masdar mu'awal dari an yakbala. ya. Berarti apa takdirnya? Yajibu qabulul haqqi. Qabila yakbalu qabul. Masdar mu'awwal. Masih ingat pembahasan apa? Masdar mu'awwal itu bisa menjadi fa'il. Baik, wallahu a'lam bissawab. Nabtahi bihadza. Barakallahu fiikum.